Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsira. Amma ba'd. Qala hafizahullah ta'ala. Qala rahimahullah wa qawluhu wa huwa ma'budi laisa li ma'bud siwahu. Dan kemudian perkataan dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, wa huwa ma'budi, dialah yang diibadahi olehku. Laisa li ma'bud siwah, dan tidak ada bagiku peribadatan kepada selainnya. Qala hadha huwa tahqiqu ma'na la ilaha illallah. Ini merupakan hakikat daripada makna pengertian la ilaha illallah. Wa sahatuhu, yang sahnya pengertian tersebut, la ma'buda bihaqqin siwahu. Tidak ada yang disembah secara hak selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aw la ma'buda haqqun illallah, atau tidak ada yang disembah secara benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hada huwa tahqiqu ma'na la ilaha illallah, dan ini adalah hakikat dari pengertian la ilaha illallah. Sehingga pengertian la ilaha illallah tidak sebagaimana diterjemahkan oleh sebahagian besar kaum muslimin, la ilaha, tidak ada Tuhan illallah, kecuali Allah. Pengertian tidak ada Tuhan kecuali Allah itu adalah pengertian yang kurang. Karena apa? Karena kalangan sufiah pun yang mereka menyembah kepada kubur bisa memaknai kalimat la ilaha, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Sesembahan yang bagaimana? Sesembahan yang berhak untuk disembah. Sesembahan yang berhak untuk disembah. Sehingga dikatakan la ma'buda bihaqqin siwahu, tidak ada yang disembah secara hak. Secara hak siwahu, selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pengertian yang sempurna dari kalimat la ilaha illallah. Qala al-ayatul karimah, kemudian terkait masalah ayat yang mulia, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam. Alhamdu huwa thana'u. Alhamdu huwa thana'u, yaitu memuji. Alallahi azza wa jal, kepada Allah azza wa jal yang maha mulia dan maha agung. Wa mujibul hamdi ni'amihi dhahirah wal batinah, dan diwajibkan memuji nikmat-nikmatnya al-zahirah, baik yang sifatnya zahir maupun batinah yang sifatnya batin, tersembunyi. Ini diwajibkan untuk memujinya. Qala walhamdu yufariq bainahu wa bainas syukri, maka alhamdu itu dibedakan antara alhamdu dengan asyukur. Qala falhamdu, maka alhamdu yakunu ala ni'mati wa musibati. Alhamdu bisa dikenakan kepada sesuatu yang merupakan itu adalah kenikmatan, wal musibah, atau kepada yang sifatnya musibah. Jadi kalau seseorang, sebagaimana pengertian sebagian kaum muslimin, kalau alhamdu adalah hanya kepada yang sifatnya nikmat, Tidak demikian. Karena alhamdu boleh juga diucapkan ketika seseorang tertimpa musibah. Seperti di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, barang siapa yang mendapatkan kematian, mendapatkan atau anaknya didapati kematian, dia mendapati anaknya meninggal dunia, kemudian orang tuanya mengucapkan alhamdulillah, maka di dalam hadis tersebut disebutkan akan dibangunkan rumah di jannah yang rumah itu disebut dengan Baitul Hamdi. Makna daripada hadis itu seperti itu. Barang siapa yang mengucapkan alhamdulillah ketika mendapatkan kematian anaknya, kemudian dia mengucapkan dengan ikhlas kalimat alhamdulillah, maka akan dibangunkan rumah di surga yang rumah itu disebut dengan Baitul Hamdi, rumah alhamd, rumah pujian. Ini menunjukkan bahwasannya seseorang yang tertimpa musibah boleh mengucapkan alhamdulillah. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Qul alhamdulillah fi kulli hal." Ucapkanlah alhamdulillah di setiap keadaan. Artinya di setiap keadaan, ya, ala kulli hal. Ya, ala kulli hal, di setiap keadaan itu disebut atau diucapkan alhamdulillah. Qul alhamdulillah ala kulli hal. Ucapkanlah alhamdulillah atas setiap keadaan, baik keadaan menggembirakan atau keadaan tertimpa musibah sekalipun. Ini kalimat alhamdu bisa diucapkan ketika seseorang mendapatkan nikmah dan bisa diucapkan ketika seseorang mendapatkan musibah. Qala wasyukru la yakunu illa 'ala nikmah. Akan tetapi syukur tidaklah terjadi atau diucapkan sikap syukur itu illa ala ni'mati, kecuali ketika seseorang mendapatkan kenikmatan. Walhamdu yakunu bilisani faqat. Alhamdu terkadang seseorang hanya mengucapkan pada lisannya saja. Wasyukru yakunu bilisani wa qalbihi wal jawarih. Adapun asyukru, syukur, sikap syukur itu harus diwujudkan pada seseorang dengan lisannya, dengan hatinya, dengan anggota tubuhnya. Bagaimana seseorang mensyukuri dengan lisannya? Ya, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitab Qaulul Mufid. Ya, beliau menyebutkan seseorang mensyukuri nikmat dengan lisannya, yaitu dia menyebut-nyebut nikmat tersebut. Dia menyebut nikmat tersebut. Hal ini beliau sandarkan kepada dalil tentang peristiwa tiga orang Bani Israel. Yang satu botak, yang satu berpenyakit kulit, ya, apa itu, penyakit cupak. Yang satu kemudian buta. Kemudian yang buta ketika didatangi malaikat, ketika dia sudah diberi nikmat dalam bentuk kambing yang sedemikian banyak, ya, kambing satu lembah, kemudian didatangi oleh seseorang yang dia adalah malaikat dalam bentuk menyerupakan manusia untuk meminta kambingnya. Kemudian oleh si buta ini, dulu saya orang yang buta, kemudian Allah memberikan nikmat, kalau mau diambil, ambil sajalah, terserah kau. Ya, itu menunjukkan sikap syukurnya dia. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan, menyandarkan sikap syukur untuk menyebut-nyebut syukur itu adalah dengan hadis ini. Ya, seseorang yang buta dia menyebut bahwasanya dulu saya buta, sekarang saya bisa melihat. Dulu saya miskin, sekarang saya jadi kaya raya. Ya, itu adalah merupakan bentuk menyebut-nyebut dengan lisan tentang kenikmatan yang telah dia rasakan. Bukan dalam bentuk atau dalam rangka tafakhur untuk berbangga diri dengan nikmat yang ada pada dirinya, bukan. Ya, tetapi dalam rangka menyebut-nyebut untuk mensyukuri bahwasannya dirinya dulu miskin, sekarang alhamdulillah sudah kaya, dulunya buta, sekarang sudah menjadi bisa melihat. Itu adalah bentuk syukur dengan lisan, menyebut-nyebut tentang nikmat yang Allah rasakan pada dirinya. Kemudian syukur wabil qalbi, ya, syukur dengan hati. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan tentang syukur dengan hati, yaitu bahwasanya seseorang mengakui kalau nikmat yang dia peroleh itu atas dasar kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kepandaiannya, bukan karena kepiawaiannya, bukan karena kemahirannya, bukan karena kecendekiawanannya, tetapi karena semata-mata Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan fadilah, keutamaan kepada dirinya sehingga dia menjadi orang yang memiliki nikmat. Ini adalah pengakuan dengan hati, sehingga dengan sikap syukur melalui hati ini seseorang tidak lagi bersikap kibir, tidak lagi bersikap sombong, arogan, mentang-mentang dirinya sekarang menjadi orang kaya, kemudian membangga-banggakan kekayaannya, kemudian bersikap kibir, sombong, dan seterusnya. Ini adalah sikap yang tidak terpuji. Oleh karena itulah, hati, bersyukur dengan hati maknanya adalah mengakui segenap nikmat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ilmu yang ada pada dirinya. Sebagaimana ungkapan yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kisah Qarun. Qarun menyatakan, qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun mengatakan, sesungguhnya kekayaan yang aku dapatkan ini semuanya ala ilmin indi, atas dasar ilmu yang aku miliki, atas dasar kepandaian yang dia miliki, kemahirannya berbisnis yang dia miliki, atau kemahirannya mengumpulkan harta yang dia miliki. Bukan. Ini adalah sikap kok sombong, yang oleh karena kesombongannya kemudian Qarun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segenap harta kekayaannya. Padahal harta kekayaan Qarun digambarkan di dalam Al-Qur'an, kunci-kunci gudangnya, kunci-kunci gudang di mana kekayaan itu disimpan, kunci gudangnya saja harus dipikul oleh sekian banyak orang. Itu baru kuncinya. Baru kunci gudangnya, belum kekayaannya. Menunjukkan apa? Sedemikian kaya raya Qarun. Tetapi ketika menyatakan bahwasanya apa yang ada pada diriku ini, apa yang aku dapatkan ini, ala ilmin indi, atas dasar ilmu yang aku miliki, atas dasar kemahiran, kepandaian yang aku miliki, maka itu semua menjadikan dia takabur, dia sombong, kemudian dia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap Qarun. Maka bersyukur dengan hati, artinya hati kita tunduk bahwasannya semua ini adalah atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kepandaian dirinya. Demikian juga wal jawarih, seseorang bersyukur dengan anggota tubuhnya. Bagaimana bersyukur dengan anggota tubuhnya? Disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Qaulul Mufid, bahwasannya bersyukur dengan anggota tubuh artinya dia menyalurkan segenap nikmat itu di jalan yang Allah ridhoi. Seorang yang punya ilmu, maka ilmu itu dia amalkan dan dia ajarkan, dia dakwahkan kepada yang lainnya. Seseorang yang memiliki kekayaan, maka kekayaan itu disalurkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang memiliki kesehatan, maka kesehatan yang ada pada tubuhnya digunakan untuk melakukan aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah syukur dengan anggota tubuh kita. bersyukur dengan segenap raga yang ada pada diri kita. Maka wasyukru yakunu bilisani wal qalbi wal jawari. Maka sikap syukur itu bisa dengan anggota lisannya, dengan hatinya, atau dengan anggota tubuhnya. Qala syair, berkata syair, afadatkumun nu'ama minni thalathatun yadi wa lisani wa dhamiral muhjiban atau muhajjaban. Telah bermanfaat bagi kalian nikmat-nikmat dariku yang tiga. Apa nikmat dariku yang tiga? Yadi wa lisani wa dhamir al muhajjaban, yaitu tanganku, lisanku, dan hatiku yang terhijab. Yadi minal jawarih. Yang dimaksud yadi tanganku adalah anggota tubuh. Al-lisan al-qaul, yaitu perkataan, ucapan. Ad-dhamirul muhajjaban, yaitu al-qalb, yaitu hati. Qala fal insanu yaqulu lil mun'im alaih, maka hendaklah seseorang mengucapkan kepada al-mun'im, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberi nikmat. Al-mun'im artinya yang telah memberi kenikmatan. Alaihi, padanya. Hendaklah dia mengucapkan syukrullah lak, ya, bahwasanya bersyukur kepada Allah bagimu, ya, bagimu hendaknya bersyukur kepada Allah, atau jazakallahu khaira, atau semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Hadza bilisan, dan ini adalah syukur dalam bentuk lisan. Qala wa qad yamuddu yadahu wa yusafaha, dan kadang-kadang dengan membuka tangannya dan kemudian saling bersalaman. Wa kadzalika yastas'iru biqalbihi annahu an'ama 'alaihi, dan demikian juga dia mengisyaratkan dengan hatinya sesungguhnya nikmat itu adalah dia telah memberikan, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada dirinya. Wa bada Allahu 'azza wa jal arba'un suwar ghairul fatiha bilhamdi mutaba'an dhalika bimujibul hamd. Allah subhanahu wa ta'ala memulai empat surat selain di surat al-fatihah dengan kata alhamdu, yang diikuti demikian itu merupakan kewajiban mengucapkan atau kewajiban berhamdalah. Qala fahadhil ayah mujibul hamd rububiyatihillah li'ibadih. Alhamdulillahi rabbil alamin rububiyatuhu li'ibadihi. Maka ayat ini adalah merupakan kewajiban berhamdalah dan merupakan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala bagi hambanya dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Qala fama suwar al-akhir al-arba', maka apakah empat surat yang lainnya yang disebutkan atau yang dimulai dengan alhamdu? Yang pertama adalah surat al-an'am, ayat pertama. Al-ula al-an'am awwaluha, di mana awalnya dimulai dengan alhamdu. Qala alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ini dimulai dengan alhamdu. Ya. Segala puji hanya bagi Allah, alladhi khalaqas samawati wal ard, yang telah menciptakan langit dan bumi. Wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, dan kemudian menjadikan kegelapan dan cahaya. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim, kemudian orang-orang yang kafir kepada Rabb mereka, ya'dilun. Ya. Mereka bersikap adil. Maka di sini syahidnya adalah famujibul hamd khalaqas samawati wal ard wa ja'ala dhulumati wan nur. Dia telah menciptakan langit dan bumi dan telah menciptakan kegelapan dan cahaya. Kemudian surat yang kedua, Al-Kahfi. Qala fihi, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kahfi tersebut, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi anzala ala abdihi, yang telah menurunkan kepada hambanya al-kitab, yaitu Al-Qur'an. Wa lam yaj'al lahu 'iwaja, dan tidak dijadikan di dalam al-kitab atau Al-Qur'an tersebut 'iwaja, yaitu sesuatu yang bengkok, sesuatu yang menyimpang. Itu adalah alhamdulillah. Syahid daripada ini, wajibnya berhamdalah di sini inzalullah. Allah telah menurunkan, Allah turunkan Alkitab ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam, kepada rasulnya. Alkitabul hadi, Alkitab yang memberi petunjuk. Al-mustaqim, al-qawim, yaitu jalan yang lurus dan tegak, benar. Yang ketiga, surat ats-Salith, di dalam surat As-Saba. Awaluha alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Alhamdulillahilladzi lahu, segala puji hanya bagi Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dialah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Walahul hamdu, dan hanya bagi Allah lah segala pujian. Fil akhirah, di akhirnya. Wa huwal hakimul khabir, dan dia adalah yang maha bijak dan maha mengawasi. Surat Saba ayat 1. Kewajiban bersyukur di sini adalah al-mulku lis samawati wal ard wa ma fihima, yaitu kerajaannya, dia memiliki kerajaan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Kemudian yang keempat, Fatir. Yaqulu fiha azza wa jal, alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula. Segala puji hanya bagi Allah fatiris samawati wal ardi, yang telah menciptakan langit dan bumi. Ja'ilil malaikati, dan telah menjadikan malaikat sebagai utusan. Fatir ayat ke 1. Mujibul ham, kewajiban daripada berhamdalah di sini, kaunuhu ya fatara samawati wal ard, yaitu dia Allah telah menciptakan langit dan bumi. Wa ja'alal malaikatu rusulan, dan menjadikan malaikat itu sebagai utusannya. Ya. Wa amma dzakarul hamd, adapun penyebutan alhamdu fi tsanayal Qur'an, ya, di dalam Al-Qur'an yazidu 'anil arba'ina mawdi'an, lebih daripada 40 tempat. Ya, di situ ada kalimat alhamdu. Ini terkait dengan masalah kata yang ayat Al-Qur'an yang dimulai dengan alhamdu. Alhamdulillah, alhamdulillah ini biasanya bisa digunakan untuk pembukaan iftitah khutbah. Qala wa tafsiru syekh, maka penjelasan dari asy-syekh, lil alamin, bagi segenap alam. Bi alamin, hadza sahih. Ya, bi alam, ini adalah yang benar. Jam'un alamun. Ya, jam'un alamun. Wal alam au alamin la mufarridu lahu fil lafzi. Alam ataupun alamin, tidak ada mufradnya, tidak ada bentuk tunggalnya di dalam lafadznya. Mithlu ahilin la mufradun lahu min lafzi. Wal awalim hiya jami'ul makhluqat minas samawat wa ardun wa malaika wa insun wa jin wa dawab kulluha awalim. Adapun kata al-awalim, ini jamak dari al-makhluqat, jamak dari makhluk-makhluknya, dari as-samawat, kumpulan langit, bumi, malaikat, manusia, jin dan binatang. Kulluha awalim. Fahiya Madinah, maka dia itu adalah Madinatul Lillahi Azza wa Jal, merupakan satu bentuk Madinah bagi Allah, kota bagi Allah. Khadi'atun lisultani, yang semuanya tunduk kepada penguasanya. Wa huwa malikuha, wa huwa malikuha, yaitu rajanya. Wa musarrifuha wa ilahaha, dan yang mengatur serta yang menjadikan penguasa atau majikannya. Ini adalah pengertian daripada al wa huwa ma'budi laisa li ma'bud siwahu. Dan alhamdu dijelaskan dengan panjang lebar oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini kajian tentang syarah ushulus salasah. Tergantung perjanjiannya. Perjanjiannya bagaimana? Ada perjanjian enggak? Ya. Kalau minta tolong ini jualkan, harus jelas. Maksudnya misalkan ada orang ini jualkan, dia jual semaunya dia. Misalnya, ini jualkan, berapa kamu jualkan? Misalnya 50 ribu, oh, kita jualkan 100. Terus yang dikasihkan cuma 50 ke dia. Nah, yang seperti itu tidak boleh. Harus ada perjanjian dulu dengan dia. Bagaimana kejelasannya? Ini saya bebas jual dengan harga saya atau harga dari pemilik barang ini? Harus ada kejelasan. Sebab kalau tidak ada penjelasan, nanti wah, dia jualkan barang saya seenaknya aja, ngambil untung. Nah, gitu. Harus ada perjanjian. Kamu memberi harga, terus mau memberi komisi ke saya berapa? Atau kalau tidak ada perjanjian, misalnya tidak ada komisi, ya enggak apa-apa saya jualkan. Itu terserah. Yang jelas, jelas dulu harganya berapa dari dia. Gitu. Misalnya, nih dari saya 50. Terserah kamu mau jual berapa. Nah, itu berarti kita bebas. Gitu. Itu namanya simsar, artinya perantara. Istilah kerennya McLaren. Itu baru dia perantara yang resmi dari dia. Jadi ada, ini saya jualnya dari saya pokoknya 50, terserah kamu mau jual berapa, itu untungnya buat kamu. Nah, berarti kan perjanjiannya orang yang menjualkan ini tidak dapat fee dari si pemilik barang, karena dia menjual terserah bebas, dia cari untung sendiri dari barang itu. Itu boleh seperti itu. Atau kalau dia mau menjualkan terus jual, uangnya utuh hasil itu ke dia, terus dia enggak diberi, ya dia dapat pahala telah menolong hamba Allah. Besok lagi mungkin disuruh lagi, dapat lagi pahala. Itu yang beli itu enggak tahu yang saya 50 dari sini yang 10 buat saya itu. Tidak tahu. Ada dari sana ibunya 50. Ya itu menggelapkan uang namanya. Menggelapkan uang. Itu harus disetorkan semua ke dia. Ini lakunya barang 60. Loh kok 60? Kan saya mintanya 50. Ya terserah. Pokoknya ini laku barangnya segini. Nah, antum sudah ambil uang belum? Uang apa keuntungannya belum? Kan harus jelas jual beli itu. Nanti dia nggak tahu, kita ngambil uang dari situ. Nah, nanti dikira kita nilep, nilep ini kan, nilep hasil penjualan. Itu enggak boleh. Horor di situ, ada unsur tipuan. Ada unsur tipuan. Seperti orang jual beli barang di karung. Itu yang disebut bayangul horor, jual beli menipu. Kan musim tuh apa? Jaket-jaket bekas, itu pakaian bekas, second-secondan itu loh. Jual, jualnya kan belinya bal-balan dia. Saya beli bal ini. Nah, itu di situ ada unsur horor, unsur tipuan. Ya kalau bagus semua. Wah, ternyata oh yang bagusnya cuma 5 ini. Yang selebihnya enggak bisa dipakai. Nah, tertipu dia. Itu tidak boleh jual beli seperti itu. Bay'ul gharar. Jual kain-kain, kalau di Beteng itu kan gitu. Satu karung kain-kain apa? Untuk konveksi itu kan sistemnya karung-karungan. Karung ini, satu karung. Itu enggak boleh. Kalau saya yang minta ke Cinanya, enggak, saya enggak mau karungan. Saya milih. Nanti boleh dikarungi. Nah, setelah itu dikarungi, saya beli. Gitu. Karena ada unsur goror, enggak boleh. Meskipun kita nyeri dong, enggak apa. Enggak boleh, tetap tidak boleh. Ini jual beli. Bay'ul goror itu seperti itu. Istilahnya apa? Beli kucing dalam karung. Gitu. Itu yang tidak boleh. Karena ada unsur ketertipuan di situ. Boleh, boleh kalau boleh. Seperti menawar di bawah harga pasar juga boleh, iya kan? Misalnya ada orang nawar, harga pasarannya misalnya 100 ribu di pasar, ditawarnya 80 ribu, wah ya nggak boleh. Nah, itu tergantung antara di keduanya ridho atau tidak. Kalau ditawar 80 dia lepas, ridho, ya sudah sah. Meskipun di bawah harga pasar. Kalau dia jualnya misalnya 110 ribu, harga pasarnya 100 ribu, 110 ribu dia jual. Si pembelinya ridho, saya beli. Sah. Ya itu rezekinya yang menjual kalau dapat untung seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.